terjatuh, kau ada di sampingku. Saat aku tak mampu, kau ada memelukku. Saat aku mengeluh, kau membuatku tersenyum. Hati ini terobati tiap kali memandangmu tersenyum padaku. Ku kan selalu memujamu dalam sedih senang. Aku terjatuh, kau ada di sampingku. Saat aku mengeluh, kau membuatku tersenyum. Hati ini terobati tiap kali mu tersenyum padaku. Ku kan selalu memujamu dalam sedih senang. Selamanya.